السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. يا سهرمتي والجلو أستاذ حجي غزالي والطوان أستاذ لمن المسلمات مدح مدحان برحمته إلى الله سبحانه وتعالى. Sebenarnya saya malam ni ada di Pulau Pinang. Dua tempat di Pulau Pinang. Tapi bila dapat jemputan daripada pihak tuan-tuan, saya batalkan di Pulau Pinang sebab saya sangat teringin untuk datang ke Darul Artis tuan-tuan. Alhamdulillah dapat kita berjumpa, bersua muka dan berada dalam satu majlis majlis. Dan besok pagi lagi sekali saya kena ke Pulau Pinang pun. Patutnya tak balik malam. Besok pagi saya di balik pulau, Pulau Pinang. Jadi insyaAllah lepas habis ceramah ni saya terpaksa berangkat. Besok pukul 6 pagi saya kena bertolak ke Pulau Pinang. Sebab pukul 9 pagi saya kena ada di balik pulau. Saya keluar daripada rumah tadi pun pukul 6 pagi. Pagi tadi saya di Pulau Pangkor. Habis di Pulau Pangkor terus datang ke tempat tuan-tuan. Jadi tidak ada rehat. Tidur pun tak cukup. Besok pagi pukul 6 pun nak ke balik pulau pula. Itu yang pertama. Terima kasih kepada Ustaz Razali atas sambutan jamuan. Saya minta maaf tak dapat berserta dengan tuan-tuan. Yang kedua, ejaan nama itu, ejaan yang betulnya ialah Kaf Zoyanin Wahua Kazim. Ya, Kaf Zoyanin. Yang ketiga, pelajaran kita pada malam ini daripada surah Az-Zariyat bermula daripada ayat yang ketujuh sehingga ayat yang ke-11. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون صدق الله العظيم. Dalam juzuk yang ke-26 surah Az-Zariyat ini Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan langit, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di atas kepala kita. Waz-Zariyat dzarwa. Allah bersumpah dengan angin yang apabila angin itu menerbangkan sesuatu, angin itu memindahkan sesuatu, angin itu akan membawa sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Zarwa. Kalau angin dia lari, puting beliung datang, apa benda datang, dia datang dengan bersungguh-sungguh. Kalau dia membawa angin yang sepoi-sepoi bahasa pun, dia yang bersungguh-sungguh. Ini Allah Ta'ala sumpah tentang angin. Apa benda pun kalau angin bawa, angin itu bersungguh-sungguh. Daripada bukit yang begitu kuat, gagah gunung, tetapi kegagahan dan kekuatan gunung tenggelam dengan besi. Bila datang jengtaut merobohkan sebuah gunung, tetapi kekuatan sebuah besi boleh hancur dengan kekuatan api meleburkan besi. Kekuatan api boleh padam. Boleh padam kekuatan api itu apabila diberikan air. Dan air itu boleh hebat memadamkan api. Tetapi air tidak boleh melawan angin. Dibawa ke sana kemari. Di laut, dibawanya air mendarat ke pantai. Di angkasa, dibawanya angin. Oleh air tadi, dibawanya oleh angin. Kemana-mana saja tempat yang nak diturunkan hujan. Ditolaknya air di dalam awan. Ini kekuatan angin. Allah Ta'ala sumpah dengan angin. Maka dengan angin ini kata Allah, angin ini boleh menerbangkan debu. Menerbangkan benih-benih, biji-biji benih. Menerbangkan berbagai-bagai dengan angin. Allah Ta'ala sumpah tentang angin. Kemudian Allah sumpah tentang awan. Falhamilati wiqra. Demi awan yang membawa benda yang sangat hebat. Awan tidak seperti botol ini. Benda ini boleh berisi air sebab ada yang bekas. Gelas ini boleh berisi air sebab ada yang kaca. Tetapi awan bagaimana dia boleh mengisikan air sedangkan dia cumalah awan sahaja. Kenapa dia tidak bocor? Kenapa dia tidak jatuh? Kenapa dia tidak tembus? Awan itu dibawa oleh angin ke mana-mana sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Ini kekuasaan Allah. Allah sumpah dengan angin. Allah sumpah dengan awan. Allah sumpah dengan malaikat yang buat kerja. Allah tak ada buat benda-benda ini. Fal jariyati yusra fal muqassimati amra. Allah juga bersumpah dengan malaikat yang kerjanya membahagi-bahagikan urusan-urusan rezeki di muka bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Az-Zariyah ini Allah Ta'ala sumpah dengan benda yang atas-atas. Dengan benda yang hebat-hebat. Termasuklah Allah bersumpah pada ayat yang ketujuh. وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. Demi langit yang mempunyai banyak jalan. Allah sumpah dengan langit dunia ini. السَّمَاءُ الدُّنْيَا. Disumpahnya Allah dengan langit dunia. Allah tak sumpah wassamawati dzatil hubuk. Demi semua langit-langit yang mempunyai jalan, tidak. Allah cuma bersumpah dengan langit dunia. Wassamai dzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai banyak jalan. Tuan-tuan, besok pagi nanti keluar daripada surau, tengoklah di langit. Jalan apa yang ada di langit? Ada jalan Kuala Kuburun? Tak ada. Jalan Persekutuan? Tak ada. Lebuh Raya Kelak? Tak ada. Tapi Allah kata di sana ada jalan. Malah jalan di sana lebih banyak daripada jalan di bumi. Walaupun jalan di sana banyak, tetapi jalannya tidak membawa kepada kemalangan, accident. Kemalangan yang banyak berlaku di bumi. Yang motor dengan motor, motor dengan kereta, lori dengan kereta, bak, kereta api dengan kereta api. Yang di langit, jalan sangat kita mendengar. Yang di langit itu aksiden. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala aturkan perjalanan di langit. Sangat hebat perjalanan di langit. Apa jalan di langit? Yang pertama yang Allah Ta'ala sumpah di dalam juzuk ke-30. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Allah sumpah demi bintang yang bergerak terlalu cepat. Yang dipanggil sebagai komet. Demi bintang-bintang yang beredar. Bulan ini di sini. Bulan depan di sana. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang sentiasa berlumba-lumba. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Demi bintang-bintang yang berlumba di antara satu sama lain. Apa dia bintang yang berlumba di antara satu sama lain? Matahari, bulan, bintang. Masing-masing berpusing-pusing. Masing-masing bermain-main. فَالسَّابِقَاتِ berlumba-lumba. Matahari berpusing. Bulan berpusing. Bumi berpusing. Planet Earth berpusing. Ini jalan bintang. Jangan tuan-tuan takut. Selagi belum kiamat, selagi itulah perjalanan ini akan menjadi baik. Dia tidak akan berlaku berlanggar di antara satu sama lain. لَشَّبْسُ يَمْبَلِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. wa kullu fi falakin yasbahu. Tidak akan berlalu di antara bulan dengan matahari. Tidak akan berlalu di antara siang dan malam. Masing-masing berjalan di atas jalan masing-masing. Rupanya tuan-tuan, yang Allah sumpah di langit, jalan yang pertamanya ialah jalan bintang, jalan bulan, jalan matahari. Takkan accident di antara satu sama lain. Jangan bertakut pun. Takutlah. Mari lagi jilat belanggar pula. Selagi tak kiamat, tak belanggar. Pandai dia kotak hari ini. Tak lagi dia naik cerah-cerah besok, dia naik maghrib besok, dia tenggelam. Ada dia tersasut. Dia tak tersasut, melainkan tak kiam. Minta izin daripada Allah, nak terbit daripada arah maghrib, arah barat. Selagi belum sampai saat itu, itulah tempat bangunnya matahari. Besok di sana, tenggelamnya di sini. Sebab di langit itu ada jalan, cuma kita tak nampak. Yang kedua, jalannya apa? Jalan yang tuan-tuan sebut hari ini, handphone, talian telekomunikasi. Mana ada talian telefon, mana ada tuan-tuan bawa wayar? Ada tuan-tuan bawa wayar handphone lagi? Tak ada, masing-masing ada handphone. Tapi tak ada wayar. Tetapi kalau isteri di rumah, mak di kampung, adik-beradik, kawan telefon, dia telefon nombor kita yang berbunyi handphone kita. Nombor-nombor kita yang bunyi nanti pun handphone kita. Dia takkan bunyi handphone orang lain. Sebab apa? Nama dia Al-Hubb, jalan. Di Malaysia saja ada 14 juta pengguna handphone. 14 juta. Itu statistik 2 tahun lepas. Akan datang ni, sekarang ni mungkin dah 17 juta. Mai puak bangla, mai puak negro, mai. Ini ramai ni sekarang. Kita tak tahu lah berapa juta. Seorang kena dua naik. Dua nombor dia lagi banyak. Dan tidak pelaga tu di antara satu talian dengan talian yang lain. Tuan-tuan telefon makcik leha, makcik leha lah hantar. Tuan-tuan telefon Haji Dola, nombor Haji Dola dah dapat. Tuan-tuan call Haji Dola, Haji Zain yang dapat tak. Melainkan tuan-tuan tersilap besar. Sebab Allah atur dah perjalanan di langit ada jalan. Yang ketiga, jalan sampai terbang. Jalan kenderaan. Mana ada kenderaan sampai terbang itu? Dia ada signboard di langit. Jeda, belok kanan. Lampu isyarat di hadapan ada. Tapi dengan adanya laluan GMC yang dibawa oleh kapal terbang, pilot dia bawa, boleh mendarat di Kuala Lumpur, boleh mendarat di Pulau Pinang, boleh sampai di Amerika, boleh sampai di London, boleh sampai di Jeddah. Sebab perjalanan. Dan tuan ingat, insyaAllah, jalan-jalan accident. Padahal mereka bukannya ada apa-apa. Bukan ada laluan lorong berkembang pun, jangan memotong line double line, tak ada. Jalan sangat kita dengar sampai terbang belanggar. Yang kita dengar belanggar banyak, tak ada jalan. Signboard dah ada, hak laju dah ada, semua dah ada. Dah accident ni. Kita dah elok dah duduk jalan. Kita ada dua lorong, jalan kita belah sini, kita elok dah bawa elok-elok. Main reka belah dalam pula, lompat di weather, empat kita main sini. Jiran saya keluar dia tempat macam ni. Dia bawa kereta di Kuala Lumpur. Elok duduk dorong dia. Orang yang belah tanah tu main lompat terpa dia. Mati ni tuan. Nancok muka. Yang di langit sampai terpengar. InsyaAllah. Ada laluan. Yang keempat laluan apa? Laluan hayawan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 67 dan 68. Laluan lebah. Allah wahyukan kepada lebah ada jalan yang dilalui. Allah kata lebah ni ada tiga tempat kediaman. Yang pertama kediamannya di gunung ganang, bukit bukau. Yang kedua yang kediaman lebah di pokok, kata Allah. Yang ketiga yang kediaman lebah adalah di sarang-sarang yang dibina oleh manusia. Faham daripada ayat itu bahawa kita ni boleh menternak lebah, kita boleh buat sarang lebah, kita boleh panggil lebah membuat sarang dekat rumah kita. Dan kita boleh dapat hasil daripada madu lebah. Tiga benda ni kata Allah. Dan lebah ni bila ada sarang dia, dia akan keluar daripada sarang dia, terbang mencari debu-debuan, bunga-bungaan, yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, yang manis-manis. Maka dia terbang menghisap madu-madu pokok bunga. Dan dia balik semula ke arah sarang dia. Macam mana lebah ni boleh balik ke sarang? Kata Allah, kami wahyukan jalan ni balik ke sarang. Tuan teringat, insyaAllah lebah tak sesat. Lebah bukan pergi sekolah memandu. Lebah tak ada benda nak tanya. Ada dia main tinggal dekat rumah kita. Pak Long, mana pokok tu alam tu? Hilang. Kat mana tu? Ada. Dia pandai balik ke pokok tu alam dia. Tu je jadi madu tu alam. Siapa yang ajar tu? Allah ajar. Balik rumah buka Quran. Allah yang ajar lembah. Allah yang ajar burung. Burung migran. Burung ni datang daripada Rusia. Mai ke India. Datang ke Malaysia. Duk di Kuala Selangor. Tak lagi dia copak pergi Borneo balik. Lah-lah balik. Dia balik ke Rusia balik. Dia boleh terbang. Lah-lah dia boleh balik ke kampung dia balik. Siapa yang ajar ni? Allah Ta'ala. Allah yang aturkan benda-benda ni tu. Punya hebatnya tuan-tuan. Bila kita kaji ayat ni. Masya Allah subhanallah. Hebat sungguh tu. Ni kita kaji saja benda ni. Masya Allah subhanallah. Yang keenam, jalan apa? No, jalan setelah. Tuan-tuan tahu tak, Darul Aktif ni boleh ambil daripada setelah. Orang Amerika ambil gambar Darul Aktif. Dia tengok tuan-tuan tengok untuk lagi. Setelah ambil gambar kita. Kalau dia kata dia nak bom Darul Aktif, dia tekan butang peluru berpandu sampai. Dia ada laluan dia tu. Berapa banyak pejuang-pejuang Islam yang mati. Yang mati di bom ketika menggunakan handphone. Bila dia handphone, dia pakai handphone. Setelah tahu, oh dia nombor Ustaz Kazim. Tembak dia. Pejuang Palestin mati. Pejuang Afghanistan mati. Dengan jalan apa dia pun mati? Dengan jalan guna handphone. Sebab tu orang tak tangkap Osama Bin Laden. Amerika tak boleh tangkap Osama Bin Laden. Sebab apa tak boleh tangkap? Sebab dia tak pakai satellite phone, mobile phone, handphone. Sebab itulah dia duduk dalam gua. Dia berpindah, pindah dalam gua. Sebab dia apa dalam gua? Dalam gua lah yang banyak menyelamatkan Nabi. Kerana bila duduk dalam gua, tidak ada frekuensi yang boleh masuk dalam gua. Bukankah Ashabul Kahfi duduk dalam gua? Bukankah Nabi Ibrahim diletakkan dalam gua oleh mak ni? Bukankah Nabi Muhammad juga bermusimnah di dalam gua? Nabi Muhammad juga berkhalwat di dalam gua? Cuma tuan-tuan tengok, pokok orang yang duduk dalam gua, malah Nabi kata kalau siapa yang nak selamat di akhir zaman, duduk dalam gua. Kerana banyaknya maksiat di akhir kiamat ni. Sampai manusia ni terpaksa naik di atas gunung, nak menyelamatkan diri daripada kejahatan manusia. Duduk atas gunung dalam gua. Sebab tu tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan selamat. Duduk atas gunung pula tak campur orang. Ni yang Nabi sebut di akhir zaman. Sebab tu bila kita faham daripada sini, Osama Bin Laden sampai sekarang Amerika tak boleh tangkap. Sebab pertama dia tak pakai handphone, yang kedua sebab dia duduk dalam gua. Nakkan takut. Ini teknologi Allah lagi canggih daripada teknologi manusia. Manusia boleh kesal macam-macam orang. Tapi bila Allah kata duduk dalam gua, tak boleh buat apa tu. Saddam Hussein itu dia duduk dalam tanah. Dia duduk bawah tanah. Dia duduk dalam tanah. Dalam gua. Tapi kenapa yang Amerika tangkap dia? Amerika boleh tangkap dia sebab orang kanan dia repot dekat Amerika. Kalau orang kanan Saddam Hussein tak repot pada Amerika, tak jumpa dia. Tapi macam kawan yang nak duit, member yang nak duit, ahli yang letakkan dunia nombor satu, cinta dunia lebih daripada perjuangan, dia repot tentera Amerika. Tentera Amerika, airlet dia waktu. Tuan-tuan cuba tengok, kenapa yang orang Palestin dibom gunung, dibom bukit, dibomnya rumah, dibomnya masjid, dibomnya sekolah. Israel bom kerana apa? Kerana di bawah sekolah, di bawah masjid itulah adanya laluan-laluan pejuang-pejuang Islam. yang nak dapat makanan daripada Mesir, yang nak dapat makanan daripada negara-negara Arab yang lain, dapat senjata, duduk di mana? Duduk di bawah tanah Israel, tak boleh ketat dia. Walaupun mereka ada radar, tak boleh ketat. Sebab itu contoh ini teknologi gitu. Sebab itulah di bom sekolah Amerika dan Israel, bom orang Palestin. Sekolah kena bom, hospital kena bom. Sebab ada yang dipanggil lorong-lorong tikus, laluan-laluan tikus di dalam tanah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketujuh, apa dia yang dikatakan, apa dia yang dikatakan laluan ataupun jalan-jalan di langit? Jalan-jalan di langit ini tuan-tuan kita sebut sebagai frekuensi, frekuensi radio. Sekarang kita boleh dengar radio dengan laluan daripada langit. Kita boleh tengok televisyen. Sebab tu Nabi kata kerosakan umat manusia datang daripada bumbung-bumbung rumah mereka. Nabi sebut di akhir zaman kerosakan umat Islam datangnya daripada bumbung rumah manusia. Bila dikaji sekarang, apa menatang yang duduk di bumbung? Rupa-rupanya area televisyen. Rupa-rupanya antena televisyen. Di rumah orang ada antena televisyen, ada area televisyen. Akhirnya dapat televisyen. Daripada situlah punca kerosakan. Macam mana anak boleh lari daripada rumah televisyen mengajar? Macam mana perompak boleh merompak pen? Televisyen mengajar. Macam mana anak-anak menjadi tidak beradab? Drama-drama dalam televisyen mengajar anak-anak tidak beradab. Tapi ini yang Nabi sebut. Kita tak payah tengok. Tak payah kita tengok orang Hindu sembah tokoh. Dalam rumah orang Islam hari ini boleh tengok macam mana Hindu sembah tokoh. Sebab televisyen di negara kita hari ini dipegang oleh Hindu. Dia masukkan cerita Hindu. Dia masukkan sami Hindu untuk khutbah pagi-pagi. Pagi-pagi dulu drama. Ada drama dulu. Dah tahu kan kita. Ini tuan-tuan yang kami sebut. Frekuensi-frekuensi ini beribu-ibu. Frekuensi askar. Frekuensi radio. Frekuensi radar. Radar nak detect. Askar nak detect. Pesawat-pesawat pejuang yang masuk. UFO yang masuk. Maka Allah Ta'ala sebut. Adanya talian-talian. Adanya jalan-jalan itu. Dan jalan-jalan itu sangat hebat. Malah kata Allah lebih hebat daripada jalan di bumi. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat. Di dalam ayat yang ke. Yang ke 22. Surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala kata, di langit itu ada rezeki untuk kamu. Kata Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki untuk kamu. Dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Malah kata Allah, rezeki di langit lebih banyak daripada rezeki di bumi. Tuan-tuan, di Quran sebut, rezeki di langit lagi banyak daripada rezeki di bumi. Manusia yang paling kaya sekarang dalam Malaysia ialah orang yang ada handphone. Dia buat Astro, dia buat Magnus. Krishna ni paling kaya dalam Malaysia. Sebab apa? Perniagaan dia, perniagaan langit. Contoh cuba tengok perniagaan kapal terbang. Sekarang kapal terbang yang paling kaya di Malaysia nama dia Air Asia. Hindu daripada mana tak tahu jadi toke Air Asia. Paling kaya. Tuan-tuan tengok manusia paling kaya dalam dunia nama dia Bill Gates. Dia menguasai teknologi internet. Semua orang ambil daripada Microsoft. Kaya sekarang Bill Gates. Tadi Ustaz sebut tentang Manchester lawan Liverpool. Manchester adalah syarikat paling kaya dalam dunia. Syarikat bola sepak paling kaya dalam dunia. Sebab perniagaan dia, perniagaan langit. Dia main bola sepak di Manchester. Siaran yang ditayang di seluruh dunia. dengan setelah mengayangkannya di seluruh dunia. Akhirnya orang bayar kepada dia commission, bayar kepada dia royalty, bayar kepada dia cukai. Sekarang Manchester syarikat paling kaya dalam dunia. Sebab tu kalau pasukan bola sepak Selangor nak jadi kaya, kena masuk dalam satelit. Agak-agak ada orang tengok. Saya kalah main kakak. Saya kakak main kalah. Siapa nak tengok? Manchester dia kaya sebab dia buat perniagaan. Hebat ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut. Rezeki di langit. Malah kata Allah, manusia akan diberikan kemudahan untuk terbang di langit, berjalan di langit. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fis samawati wa ma fis. Tidakkah kamu lihat kami mudahkan perjalanan kamu di langit? Allah kata, tidakkah kamu lihat? Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit untuk kamu. Kita boleh terbang. Tuan-tuan cuba tengok burung. Seronoknya burung terbang. Burung helang terbang. Seronok. Burung merpati terbang. Seronok. Kita kata kalaulah aku boleh terbang. Seronoknya tengok burung terbang. Bila manusia boleh terbang, rupa-rupanya lagi seronok daripada burung terbang. Burung terbang mana boleh makan-makan. Kita terbang naik kapal. Boleh landing lah. Relax. Tak lagi dia pun main hantar makan. Boleh ambil tok di telinga. Boleh tidur atas kapal terbang. Burung terbang mana boleh tidur? Langgar pokok burung. Manusia kalau dia terbang lagi bagus daripada burung terbang. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sebaik-baik bentuk kejadian. Kita tengok ikan yang berenang dalam laut. Ini seronoknya ikan ni. Duk berenang dalam laut. Bila manusia berenang lagi bagus daripada ikan. Duk di atas feri, duduk di atas kapal, duduk di atas krus. Boleh tidur, boleh makan, boleh jalan. Boleh tengok macam-macam. Lagi seronok daripada ikan yang berenang di dalam lautan. Inilah yang Allah Ta'ala sebut. Kami mudahkan perjalanan kamu di langit dan di bumi. Hari ini tuan-tuan. Yang terbaru sekali yang dicipta. Ialah Rocket Man. Apa dia Rocket Man? Rocket Man ialah manusia terbang. Manusia roket. Dia ambil roket. Dia letak di belakang dia macam Black Galah. Kemudian dia tekan butang, dia boleh terbang pun. Dah dibuat dah baru ni, di London. Dia merentasi Selat Inggeris. Merentasi Selat Inggeris dengan jalan terbang. Tak payah naik sampai terbang. Roket tu tembak ke jalan. 60 km dia terbang pun. Sampai tengah laut, roket dia mati enjin. Pup, dia tu dalam laut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kamu di langit. Eh, tak lama lagi kita ustaz semua naik roket. Tak payah naik kereta. Ustaz Razali bubuh di belakang. Ibu, sebab. Tak mustahil. Sebab hari ini dah orang buat. Hari ini orang buat kereta tak payah pakai minyak. Pakai bateri. Hari ini orang buat kereta tak payah pakai petrol. Cas elektrik. Dia cas elektrik di jalan. Nama dia kereta elektrik. Hari ini manusia tidak perlu lagi cas elektrik. Manusia hanya naik kereta. Ada matahari dia boleh jalan. Nama dia kereta solar. Sebab itu Allah Ta'ala sumpah dalam Quran. Tentang bulan. Tentang bulan. Tentang malam dan siang. Wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Tuan-tuan balik rumah cuba tengok, Allah sumpah malam, Allah sumpah siang, Allah sumpah dengan bulan. Wal qamari idza talaha wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Allah sumpah demi matahari apabila dia mengeluarkan sinarannya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengembang. Kenapa Allah sebut matahari dulu? Kenapa Allah sebut bulan nombor 2? Kenapa Allah sebut matahari dulu? Kenapa Allah sebut bulan nombor 2? Bila matahari mengeluarkan cahayanya, masuk cahaya bulan menyimpan tenaga, menyimpan cahaya matahari. Dan sebelah malamnya bila matahari tidak ada, bulan pula mengeluarkan cahaya yang dia simpan daripada matahari. Itulah menunjukkan bahawa cahaya matahari boleh disimpan. Kalaulah manusia taji benda ini, matahari boleh disimpan cahaya, maka tak perlu lagi elektrik. Kita boleh cipta satu lampu yang diperbuat daripada tenaga solar. Malam-malam cahaya matahari, cahaya bulan buat. Malam-malam tak payah pakai elektrik, cahaya solar akan buat. Kereta solar, elektrik solar, lampu jalan solar. Bapa jimat manusia terbuat. Ini yang Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini Al-Quran hanya untuk musabaqah. Berapa ratus juta habis untuk musabaqah. Tapi orang yang tak baca Quran, tak ramai baca Quran, tak boleh baca Quran, tak mengamalkan Quran, berlambak dia. Tak ada faedah apa. Al-Quran hari ini dibaca untuk orang mati. Sedangkan orang hidup lebih memerlukan daripada orang mati Quran itu. Orang mati nak baca apa dah Quran? Baca di kubur, baca di rumah, baca untuk orang mati. Habis-habis tiga hari, nak hidup pun tak kerja. Mak mati pun langsung tak kerja. Sedangkan Al-Quran itu kita aja hidup. Al-Quran hanya digantung di dinding. Sekadar nak jadi pelaris. Sekadar nak bagi cantik. Letak gambar anak, letak ayat Quran sebelah. Letak pula gambar kucing di dinding. Itulah hanya menjadi perhiasan semata-mata. Kalaulah kita kaji Quran, kita akan jadi orang yang baik. Tuan-tuan duduk di sekolah pondok, kena kaji benda ni tuan-tuan. Mudah-mudahan adik-adik yang keluar nanti ini menjadi saintis. Sekarang belajar Quran, sekarang belajar surah. Nanti masuk universiti mana-mana ke, kaji jadi saintis. Quran cerita macam-macam. Manusia yang nak berjaya ialah manusia yang kontrol langit. Sebab itu Israel takut dengan Iran. Amerika takut dengan Iran. Sebab Iran hari ini menguasai langit. Dia ada kapal terbang yang tidak perlu pilot. Iran ada kapal terbang yang tidak dapat dikesan oleh radar. Peluru berpandu Iran boleh terbang sejauh 2,500 km. Peluru berpandu dia boleh terbang 2,500. Dia tekan Kuala Lumpur, peluru itu mari dekat KLCC. Canggih di Iran. Dia takut kalau Iran ini menjual kepakaran dia kepada negara-negara Islam. Habis tu. Sekarang ni orang Islam tidak ada kepakaran dalam kapal terbang, dalam bom, dalam peluru berpandu. Mereka terpaksa beli daripada Perancis, beli daripada Rusia, beli daripada Amerika. Bila dah beli daripada negara-negara kafir, apa yang kita boleh harap dengan senjata itu? Sebab itulah tuan-tuan, kapal terbang negara Islam cukup 2 tahun tempat, cukup 3 tahun tempat. Sebab mereka beli daripada bangsa yang bukan Islam, yang tidak reti muamalah, yang tidak jujur dengan Islam, yang tidak pernah baik dengan Islam, malah sentiasa memusuhi kita. Walan tardha'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah. Inilah penyakit kita ni tuan-tuan, penyakit ragu-ragu. Penyakit yang tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan Quran. Quran itu kalau kita ikut betul-betul, subhanallah, dalam Quran ada surah Al-Hadid, surah besi. Sampai satu surah Hadid namanya. Besi itu sangat penting. Penting sangat-sangat. Tapi umat Islam sekadar baca surah Hadid, sekadar baca dan hafal surah Al-Hadid, tapi dia tak tahu Al-Hadid itu, batu itu adalah sumber tenaga yang paling kuat, lebih kuat daripada air, lebih kuat daripada arang batu, lebih kuat daripada turbin angin. Nama dia ialah plutonium. batu yang dipanggil uranium. Uranium ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat besar ni, tuan-tuan telah menjana elektrik untuk seluruh bumi, seluruh negara. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut surah batu, surah besi. Daripada uranium ini membentuk satu tenaga besi yang sangat kuat. Ini dipanggil sebagai sebagai memperkasakan uranium. Yang ni yang sekarang ini, yang Korea Utara duk berpakat dengan Iran nak buat uranium. Dan Amerika takut kerana negara-negara Islam mempunyai batu yang dipanggil uranium, yang mempunyai besi yang dipanggil uranium. Uranium ini tuan-tuan, kalau kita ceraikan dia, kalau kita asingkan tenaga dia, dia menghasilkan sumber tenaga yang sangat kuat. Dia bukan cakap boleh buat bom nuklear, macam-macam tenaga boleh buat, kilang boleh buat, elektrik boleh buat, semua boleh buat. Akhirnya kos hidup sangat murah. Sayang manusia dapat surah Al-Hadid tapi tak pernah kaji Hadid. Orang Melayu lama dapat Al-Hadid tapi tak pernah ambil berat pasal besi. Yang ambil berat pasal besi Hindu. Hindu jadi tokir besi, besi buruk. Orang Melayu bila sebut besi buruk, dia hena. Apa besi buruk, kotor. Sekarang yang bersokong Hindu ni tuan-tuan, semua tokir-tokir besi buruk. Siapa yang beri kaya bunyi Hindu besi buruk? Tak kita. Segala besi habis terjun. Besi kepala pet hilang, besi longkang hilang. Orang Melayu hanya tahu curi besi. Tapi orang Hindu jadi tokir besi. Di ipuh tu tuan-tuan, Hindu yang berkontrol. Lepas toking, besi buruk, kereta buruk, semua mereka kontrol. Tuan-tuan yang duduk di kawasan Raqqa ni, kawasan Kuala Kubu, kawasan mana dah, nak beli sepepak semua turun di ipuh, jalan berdahara di ipuh. Kaya berdiri-diri. Hanya perniagaan besi saja. Eh, Quran khabar lama. Sayang tuan. Allah sebut lama dah tentang langit. Kita kena buat rumah Islam ni kaya. Benda ni saya dah cakap dalam apa nama RTM baru. Baru ni RTM bagi saya buat secara langsung. Tajuk dia azab neraka. Dan satu lagi saya buat tajuk menabung dalam negara-negara Islam. Negara Islam adalah yang paling kaya dalam dunia. Tapi tangsung tak pernah tolong sesama Islam. Kalaulah negara-negara ni buat dana khas untuk tabung umat Islam, membangunkan umat Islam, lama dah umat Islam berjaya. Tetapi Arab Saudi, Kuwait yang kaya raya, dia tak simpan duit dia di negara Islam, dia simpan duit dia di Amerika. Sebab itulah Amerika kaya. Sebab itulah Britain kaya. Sebab itulah Switzerland kaya. Duit tu Arab semua simpan di sana. Duit itulah yang Amerika majukan tenaga nuklear dia. Amerika ambil duit ini majukan. Bila negara itu disyak sebagai negara pengganas, Amerika bekukan duit. Bukan beku, dia ambil duit. Ni Arab Saudi semua bengong ni tuan-tuan. Dia bilang cerdik ke dia buat? Dia pun bukan cerdik. Dia pun nak simpan di Malaysia lah. Cobalah orang nak simpan. Kalaulah mereka simpan duit minyak mereka dekat Malaysia sikit, dekat Indonesia sikit, melabur dekat Malaysia ni, kaya lah orang Melayu, orang Islam itu. Supalah dengan kita ni tu, syarikat minyak kita ni. Tapi melabur buat pemeluan. Menang dah juga. Kalau menang pun, tuan-tuan dapat azab. Kalaulah pemeluan Malaysia ni dia menang, dapat nombor satu, kita dapat apa? Tak dapat apa. Lebih baik duit Petronas, lebih bagi kat rakyat. Saya tanya dekat mereka, berapa banyak hampa duk labur ni? Pegawai dia cakap dekat saya, Ustaz, rahsia. Tapi tak terkira banyak ni, Ustaz. Duitnya hasil bumi. Hasil bumi yang keluar daripada bumi Malaysia. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita umat Islam. Tapi sayang, tuan-tuan. Sayang sungguh. Dia buat pemeluan, dia buat litar nombor kereta, bagi kat orang putih, pergi. Tapi kadang-kadang nak bagi duit, untuk royalty pun susah sangat. Jaya banyak. Kalau mereka bayar zakat saja pun cukup dah. soalan yang kita kena tanya, mereka bayar dah zakat? Kalau zakat tu dibayar, tuan-tuan, Allahu Akbar. Senanglah kita. Allah bagi rezeki. Tapi sayang, tuan-tuan. Manusia ni, dia tak mau yakin kepada Allah. Dia yakin pada benda lain. Maka banyaklah macam mana pun dia takkan cukup. Allah Ta'ala sumpah, langit ni banyak jalan. Demi langit yang banyak jalan. Innakum laki qawli muhtalif. Sesungguhnya kamu ni sentiasa berada dalam keadaan berselisih pendapat. Qawli muhtalif. Kata-kata yang sentiasa berselisih. Sejak daripada zaman Nabi diangkat menjadi Rasul ini. Orang-orang Arab Quraisy sudah berselisih. Ada kepatut Muhammad jadi Nabi. Dia pun orang macam kita. Ada siapa yang nak jadi Nabi? Orang patut je malaikat lah. Ada kepatut Muhammad jadi Nabi. Dia baca pun tak boleh. Menulis pun tak boleh. Nabi Muhammad tu gila. Nabi Muhammad tu ahli sihir. Oh, dia tu nyanyuk. Dia tu dia rasa hantu. Macam-macam orang tuduh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terus terimanya hanyalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siti Khadijah Huwailid radhiyallahu anha. Dengar aja benda itu, terus Islam. Kata Rasulullah, aku ni Rasulullah. Abu Bakar kata, amantu billah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada kamu wahai Muhammad. Islam terus. Sebab itu satu hari Umar Al-Khattab ada sedikit-sedikit berbalas dengan Abu Bakar. Tukar-tukar sikit, Umar balik. Abu Bakar ni rasa tak sedap. Abu Bakar ni rasa tak sedap. Abu Bakar kejar Umar Al-Khattab. Umar tak buat dia, dia balik. Abu Bakar pergi mengadu pada Rasulullah. Rasulullah panggil Umar. Kata Rasulullah pada Umar, hai Umar, kamu buat macam itu pada orang yang mula-mula masuk Islam. Kamu buat macam itu pada orang yang terus terima aku. Orang lain semua tolak aku. Dia orang yang terima aku. Kamu buat macam ini. Marah Rasulullah pada Umar Al-Khattab. Hari ini tuan-tuan ada golongan-golongan yang mempertikaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang kata bapa dikontrol Nabi lah apa. Hang siapa? Siapa yang nak jika yang lekat? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, kamu ni sentiasa berada dalam keadaan qawlin mukhtalif. Kita nak bagi orang bersatu. Nak bagi bersatu hati. Tak boleh. Melainkan dengan itu jalan. Yufaku an human ufik. Itulah dia boleh. Dalam bidang politik, kan cakap macam ni, pun cakap macam ni. Kita nak ajak orang masuk politik kita, sama-sama kita orang gaduh. Tu je mana? Kita nak ajak orang, mangilah masuk kami, sama-sama kami ni pun gaduh. Tetapi pergaduhan itu, pertengkaran itu, perbezaan pendapat itu, tidaklah menjadi apa-apa. Jika apa? Jika orang itu ikhlas, dia tak jadi apa-apa. Contohnya, dia akan kuasa masjid. Nak buat maulid Rasul. Ceramah maulid. DJK kata, saya cadangkan Datuk Ismail. Kawan yang telah cadang, saya cadangkan Ustaz Zahzah. Pengurusi kata, dua-dua kita ni lah, gini lah, kita uli lah. Dua dapat Datuk, tak lapan lagi, dan Ustaz Zahzah. Kalau gitu, kita panggil Ustaz Zahzah. Dia tahu lah berselisih pendapat. Tetapi apabila ia kelak, tak apa. Kalau gitu, dah buat semua setuju Zahzah, tak apa, Zahzah. Walaupun dia mula-mula Ismail, dia nak panggil Ustaz Ismail. Elok buat kerja. Gotong royong masak sekali, kemas sekali, vacuum kaplet sekali, pakar poster pun dia buat. Walaupun dia tak mau panggil Ustaz Zahzah, tetapi macam ramai nak panggil Ustaz Zahzah, dia buat kerja juga. Orang inilah dipanggil ikhlas. Yang tak ikhlas tu siapa? Apa buat? Dia tak jemput. Dia balik rumah, tidur. Apa pun dia tak tolong. Orang ni walaupun serban besar batu di atas kepala, dia tetap tidak ikhlas. Tengok-tengok hari Ustaz Zahzah main ni, Ustaz Zahzah pula tak main. Selang kabut orang pergi ganti. Lala dia pergi habang kat dia, Haji. Ustaz Zahzah tak main. Selang kabut ni, tengah jam tubuh tak sampai. Rupanya dia ada masalah. Aku kata lah. Dah lupa dah. Padah lupa dia bang. Inilah dia perosak bangsa ni tu. Perosak agama. Golongan yang tak ikhlas dalam perjuangan. Walaupun orang tak ambil pendapat kita, walaupun orang tak pakai pendapat kita, tetapi kalau kita ikhlas kepada Allah, perjuangan aku kerana Allah, bukan kerana kamu. Walaupun orang tak mau pada kita, walaupun orang tak pakai cakap kita, walaupun cara kita dah tak dipilih, walaupun kita ni orang tak nilai, tak dipuji, tak disebut pun nama kita, tak kisah tuan-tuan. Sebab kita buat kerja kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni taklah ramai yang pelajar-pelajar saya di sekolah saya. 745 orang. Bukan yang ramai. Yang pelajar-pelajar macam ni lebih kurang 100 orang lebih. Yang duduk di pondok, 80 buah pondok. Saya pun pondok juga, tapi taklah besar di pondok ni. Tapi pondok saya ada 80 buah. Pelajar saya ada 745 orang. Yang ambil bahagian hafazan Quran saja 100 orang. Yang ambil pengajian pondok 20 orang. Yang ambil pengajian sekolah rendah 300 orang. Yang ambil pengajian umum dewasa 300 orang. Bila saya mengajar ni macam-macam pendapat. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Itu normal. Kita tak boleh nak bagi orang ikut semua kita. Tetapi bila kita buat satu keputusan, kita balik kepada Tuhan, balik kepada Islam, balik kepada agama. Agama akan memberikan jawapannya. Maka bila kita setuju dengan agama, setuju dengan Quran, setuju dengan keputusan agama, itulah manusia yang dipanggil sebagai muhsinin. Manusia yang terbaik, yang masuk syurga muhsinin ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akhizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Pada ayat yang ke-16. Kalau tuan-tuan jadi orang muhsin, Masya Allah. Muhsin ialah orang yang baik. Ada tiga ciri-ciri muhsin. Yang pertamanya ialah orang yang menjadikan malamnya banyak untuk bertahajud kepada Allah. Ini orang muhsin. Yang keduanya, orang yang bersedekah. Sama ada pada orang yang minta atau orang yang tak minta bersedekah. Dan yang ketiga, yang muhsin ini siapa? Orang yang pada waktu sahurnya, wabil as'arihim yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka minta taubat kepada Allah. Ini tiga-tiga ciri muhsin. Yang pertama, sembahyang malam. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiganya ialah minta ampun pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10. Kutilal ar-rasul. Binasalah orang-orang yang memandai-mandai. Kutilah ni, matilah. Matilah dalam bahasa kita. Kalau bahasa kata, mampuslah. Matilah orang-orang yang memandai-mandai dalam agama. Berapa banyak orang hari ini memandai-mandai dalam agama ni tentu. Bila tanya dengan dia, kenapa tak semayang? Nak semayang apa? Saya kerja nelayan. Dua atas bot. Baju bontang. Tadi saya pergi pulang kampung. Dia kata, tak perlu terang dalam ceramah Ustaz. Lepas dia tak mau semayang Ustaz. Bila saya tanya awak tak semayang, nak semayang apa atas laut? Nampak tak bontang? Masya Allah. Saya jawab senang ya. Bagi tahu kat mereka. Bawa jawapan tu. Menghadap Allah nanti. Bawa jawapan tu. Nanti kalau tanya Allah. Tak semayang. Nak semayang apa dah tahu. Ha, jawab. Agak-agak Allah terima. Hang atas laut ke? Hang atas kapal? Atas kapal. Tak ada lantai lah. Ada. Masa semayang. Nak maya apa ubah dalam mulut? Tengah kiri duduk lah. Dalam bau peluh ni, peluh tak najis. Yang najis kan? Peluh bukan najis. Dahlah tak sedap, bau tak sedap. Daripada tak sedap, tak maya. Dia memandang mana? Ada pula tanya awak tak maya. Nak maya apa ustaz? Oh, ni peluri kahwin ni. Orang ramai alamat. Tak tahu nak abang lah. Tak ada nak duduk ni. Ni maknakan mayang ni Zai. Tu layang orang tu lah. Tu bila tak mayang tak ni. Ni makna kodok. Ngakak. Jamak lah. Tuhan pun faham. Tak, oi makna sibuk. Dia ingat Tuhan tu maknakan dia. Ha. Itu namanya apa? Al-Qarratun. Orang susah, orang miskin. Kita pergi nimbang dengan dia. YB tak tolong tak? YB tolong masa nak pilihan raya. Tak lama main pula. Ini masa nak pilihan raya. Habis pilihan raya tak ada. Dia tak letak kat dia buat YB. Ada bagi 100.5. 2 hari habis. Kita duduk minta kat Tuhan lah kan, doa, tiap-tiap hari duduk doa lah. Tapi sebelah Tuhan tak makbul pun. Tak kata kat Tuhan ramai tu minta lah nak bagi semua. Oh, sudah tuan-tuan. Dia ingat Tuhan ni macam YB ke mak? Tak mampu nak bagi semua. Ah, mampus. Yang ni, ya Allah kata ni, kutil lah, mampus. Pak Sepa tak buat hukum hudud ni. Eh, nak buat Pak Sepa kita ni campur ramai. Cina, Hindu, Belaka ada. Puhara lah. Ha, ni lah. Mampus je pasal. Tak sesuai kita. Pak Sepa tak sebab orang minum arwah ni. Nak sebab je mana lah dia ni lah. Dia. Ni dia Al-Qarrah. Tengah jaga tu. Saya ke perempuan hak kena sebab hak tak jadi sebab duduklah saya tu. Tadi saya telefon dia. Malam saya telefon dia, kemarin dulu saya telefon dia. Dia duduk di Pahang lah. Dia telefon saya, dia kata ustaz. Dia kata tak jadi sebab. Minggu lepas dia beritahu lah. Lepas dia kata nanti dia buat. Dia kata suruh buat kerja rumah kebajikan. Di Pahang. Pak Sepa tak sedap, tak tahu. Apa pendapat Ustaz? Saya kata hak sebab hukum bukan ikut Islam. Enam sebatan ke hukum Islam. Tetapi sebagai permulaan, nak bagi orang sedap. Sekurang-kurang dia buat lah. Nak bagi orang sedap. Tapi dah Sepa tak membuat nak kata apa. Kita tak ada puasa. Tapi saya kata, patut dia sebab supaya orang sedap. Nampak sangat kita tunduk kepada tekanan. Tekanan kepada topi-topi Arab. Lepas ni tuan-tuan bermaharaja lela lagi lah peminum-peminum Arab. Tadi dia telefon saya. Saya tanya dekat dia. Hang jaga budak-budak apa? Dia kata tak ramai, 19 orang. Budak-budak bawah 12 tahun. Tak sebab dia duduk situ, tak tahu, makpak tak ada. Hang kerja bahagian apa? Masak. Lepas tu berak mereka. Uji yang bad. Tapi dia kata, ustaz, saya nak disebab. Saya nak disebab ustaz, saya nak rasa dosa saya ada banyak. Saya nak orang sebab saya ustaz. Dia kata awak macam mana dah mereka tak boleh sebab. Kalau nak sebab juga tak apa balik tu saya sebab. Tapi saya tak ada hak untuk sebab. Sebab saya bukan pemerintah. Kalau saya sebab itu zalim saya pula. Sebab saya bukan kelayakan saya. Saya kata, hang duduklah diam-diam sana. 3 minggu berjajelek-berjajelek, hang baliklah, main kuah balik. Kerja balik di sekolah pondok macam biasa. Dia dah tobat dah tuan-tuan. Dia duduk di sekolah saya, mengaji pondok. 2 minggu duduk, pakai pundak. Tu yang keluar tu buat saya, tak pakai pundak. Kalau dia keluar jalan mana-mana, pakai pundak. Jadi saya kata bimadailah kamu dah taubat cukup. Tapi apa yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, jangan mandai-mandai. Kamu tak reti dengan mandai-mandai. Kamu memandai-mandai kata Allah kenapa? Jangan memandai-mandai dengan hukum hudud. Jangan pandai-pandai kata tak sesuai. Jangan kata-kata bahawa benda ini tak ada dalam agama. Jangan kata Nabi Muhammad itu tak cerdik. Jangan kata Quran ini tidak boleh diselesaikan masalah. Sebab ada orang yang sebut. Ada orang sebut. Kita yakinkah bila kita ikut Islam ini boleh menyelesaikan semua masalah? Tadi misalnya yang disebut tadi tentang waham. Tentang syak. Tentang zon. Tentang waham. Bila dia kata, adakah kita yakin bila kita ikut Islam, negara kita aman? Yakin tak kita? Makna dia ni syak. Tak pun dia waham. Tak pun dia zon. Akhirnya jadi apa? Setelah itu Allah kata, celakalah orang yang macam ini. Yang meragui agama dia sendiri. Kalau Islam, agama dia sendiri dia ragu. Islam apa yang dia nak dengar? Agama apa yang dia nak pakai? Kalau Quran ini dia tolak, nak pakai kita apa lagi? Tadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa benda yang Allah dustakan kamu? Apa benda tu? Sebab itulah manusia ni, kalau dia tolak Islam, dia mempertikaikan Islam, dia mandai-mandai pula mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka kata Allah, binasalah mereka. Kenapa mereka ni menolak? Kenapa mereka ni memandai-mandai? Allah Ta'ala sebut kerana dua sebab. Allazina hum fi ghamrah. Adalah mereka itu disebabkan berada dalam keadaan ghamrah. Ghamrah maknanya jahil. Ghamrah maknanya jahil. Ghamrah maknanya tak reti. Mengaji tak mau. Ugama tak boleh serap. Kuliah tak mumai, ceramah tak minat. Ada orang ceramah politik, dia lebih minat pada ceramah dalam ni masalah. Ceramah politik dalam hutang dia pergi. Atas dendam dia pergi. Bawa kursi, bawa sikap ni. Bawa lagi kacang kuda ni. Nak pergi dengar ceramah politik. Padahal nak pakai 5 tahun sekali. Yang agama ni nak pakai tiap-tiap saat dan masa. Politik nak pakai, inilah pilihan raya. Tak ada pilihan raya, pakai apa? Nak pangkat sama. Nak pilih dewan. Oh, mai, berapa hari bagi? Nak pangkat. Gila, apa betul ni? Wabi kan ni tak kata ni, nak pangkat apa? Tetapi agama nak pakai setiap hari. Daripada nak masuk tanda, pakai agama. Duduk dalam tanda, pakai agama. Nak hidup pakai agama. Nak berpolitik pakai agama. Nak bernegara pakai agama. Tidak ada satu benda pun dalam dunia melainkan mesti berhajat kepada agama. Tiba-tiba orang tak nak belajar agama. Masya Allah. Itu macam mana dia nak jadi betul. Kalau agama dia tak belajar. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi politik, silakan politik, pilihlah. Tapi jangan lupa tentang ceramah agama, kuliah berkitab. Ni, kitab-kitab tuan-tuan ni, guna mengaji ni. Terusah lagi. Jalan nak bagi jadi suluk. Nak jadi hati bersih, nak jadi tawaduk ni kena. Belum tentu saya pakai jubah, saya tawaduk. Belum tentu saya pakai turban, saya tawaduk. Kalau saya tak mengaji, kalau saya tidak beragama, kalau saya bodoh, saya belum lagi. Sebab tu semua benda kena ada ilmu. Khususnya nak jadi pemimpin. Sebelum jadi pemimpin, kena berilmu. Sebab kalau dah jadi pemimpin, tidak ada masa untuk menuntut ilmu. Tak mana nak menuntut ilmu lagi tuan-tuan, kalau dah jadi pemimpin. Semua kena tengok. Parit tersumbat kena tengok. Longkang tersumbat kena tengok. Orang susah kena tengok, orang mati kena pergi. Orang penuh ni kenara kena jemuk, mesyuarat tiap-tiap hari. Tapi sayang tuan-tuan, ilmu agama ni orang tak minat. Muka-muka tuan-tuan tu mat. Sebab itu, macam mana cara nak bagi minat? Kita kena cari jalan. Kita tak boleh duduk diam. Sebab tu ceramah saya tak boleh buat di masjid saja. Kuliah saya tak boleh buat di surau saja. ceramah-ceramah kita sekarang kena buat di pasar malam. Saya sekarang buat ceramah di pasar malam. Hari Ahad saya akan buat ceramah di Atang, Ipoh. Pasar malam. Malam tadi saya pergi ronda. Saya malam tadi ceramah di Ipoh. Dia kata dekat sahabat saya, jom kita ronda lah. Tengok ceramah hari Ahad ni. Pukul 10.30 pergi ronda. Dah siap dah tempat. Ini tempat orang meniaga, tempat-tempat sambil tu. So tengok daripada jom saya ni, tak apa. Ini kali kedua saya buat. Bulan lepas, 500 orang lagi. Pakat berhenti beli barang, semua dengan ceramah. Yang semua pendek, yang tak pakai tudung, yang pakai seluar jin, yang pakai baju hantu, semua dia berhenti. Budak-budak rock, mak-mak motor, semua berhenti dengan ceramah. Kita kena buat dalam tuan-tuan. Nak buat dalam surau, sahabat lahum tak main buat. Bukan datang taubat je, lahum tu. Lakum bin hukum tu dia buat. Tapi bila kita pergi ke tempat dia buat, ni dia. Ada lima orang budak-budak, mak rock, mak motor. Mereka jumpa saya tak, saya tak, terima kasih tak. Bagi tak, tepuk tangan, tiga. Merajim tak. Subhanallah. Saya rasa seronok tau tak. Ustaz, bila lagi nak buat? Kita kata kita buat tiap-tiap bulan. Bila satu, kita amat. Bulan depan, hari Ahad pertama, kita datang. InsyaAllah. Saya tengok persiapan budak buat. Kita kena buat. Bukan dia nak main tempat kita lah. Tak, dia kata main-main semua serban dia buat. Semua serban belakang. Dia kata, oh, sudah. Aku seorang tak serban. Dia pelan-pelan balik juga. Lalu kita pergi tempat dia buat. Sebab tu saya sekarang, radio panggil, saya pergi. Televisyen panggil pun saya tu. Pergi cakap. Dia peduli apa? Orang UMNO panggil saya tu. Orang PAS panggil saya tu. PPPP panggil pun saya tu. Tiga kali tu. Nak buat. Apa saya baru ni pergi ceramah tempat UMNO? Bila saya pergi ceramah tempat UMNO, dia pun kata Ustaz Ghazi UMNO. Nak Ustaz Ghazi banyak tempat UMNO. UMNO lah. Bulan lepas, saya pergi ceramah di Kemarin Highland untuk orang asli. Tak kaji orang asli. Ini bodoh yang dia kata. Bukankah Allah Ta'ala sebut pada Harun dan Musa? Izhaba ila Fir'aun, innahu tara. Pergilah kamu berdua pada Fir'aun. Fir'aun dah terlampau. Dan Allah pesan pada Musa dan Harun. Bercakaplah dengan bahasa yang lemah lembut kepada mereka. Kepada Fir'aun. Mudah-mudahan Fir'aun beringat dan Fir'aun itu terima apa yang kamu cakap. Adakah Musa menjadi Fir'aun? Ada Nabi Harun jadi Fir'aun? Bila dia masuk dalam istana Fir'aun, dia keluar balik daripada istana Fir'aun. Kemana kamu Musa? Ngajur Fir'aun. Oh, kamu Fir'aun lah. Ini yang kita kena ubah tempat pahaman ini. Kita cepat sangat mengecoh. Asal cok. Ada malah saya ceramah. Saya ceramah kepada bank. Tentang perbankan Islam. Kaki tangan bank yang bukan beragama Islam. China dan India. Mereka nak tanya mula-mula perbankan Islam. Nak diadakan. Saya bagi ceramah kepada mereka. Apa dia muamalah Islam? Perbankan Islam. China tuan-tuan. India main. Adakah saya China dengan sebab saya bersama pada China? Tidak. Saya bercakap. Cakap. Dakwah. Sebab itu kita kena berani cakap. Bila kita berani bercakap, orang tengok apa yang kita cakap. Betul ataupun tidak. Kalau orang marah pada kita, alhamdulillah. Kalau orang terima kita, lagi alhamdulillah. Kalau orang tolak kita, alhamdulillah. Kalau orang tak tolak kita, bersyukur, alhamdulillah. Yang pentingnya, aku telah berjihad. Aku buat kerja untuk agama. Besok kalau Allah tanya di hari kiamat, ada kamu dakwah pada mereka? Dah. Habis mereka buat apa? Mereka tolak. Selamat saya. Ada 4 masjid buang saya mengajak. Saya tak marah. Boleh saya duduk tu? Main-main dengan anak-anak. Hari ni tak main langsung. Malam tak main langsung. Besok pagi-pagi buta nak pergi Pulau Pinang. Malam baru balik. Bila nak main? Tunggu hari Senin. Baru boleh jumpa dengan anak tadi. 4 masjid buat. Alhamdulillah. Maknanya saya ada masa boleh main dengan isteri. Boleh main dengan anak-anak. Boleh lepak-lepak, rehat-rehat, nunjuk kaki. Lah tak nunjuk kamu. Nanti kalau Allah tanya, kenapa hang tak tidur jam? Urusi masjid buat. Urusi masjid mana? Repot kat Tuhan. Apa kita susah? Hidup kita tidak susah tu. Jadi manusia yang memandai-mandai tentang agama ini, punca nombor satu ialah dia gamrak, dia jahil. Dia tak mau mengaji. Dia tak mau sangat-sangat. Saya bercakap dalam radio Perak. Saya tanya pada pegawai yang uruskan ceramah-ceramah. Radio Perak tuan-tuan, bila buat ceramah, ranking dia nombor satu sekarang. Orang tak dengar lagu dia. Orang tak dengar. Ceramah agama ni, dia punya lampu tu merah tu. Level tinggi. Dulu-dulu orang tak suka. Sekarang ni tuan-tuan, orang suka. Mereka sambut ulang tahun RTM baru ni, bukan dengan konsert, dengan forum pertama. Tak boleh lupa duk nyanyi, mereka di Perak tak, forum perdana. Pengarah Jabatan Bulan Pinang, Ustaz Elias Zakaria Ahmad. Dengan pengarah Jabatan Perak, Datuk Syed Maknoh. Besar-besaran. Yang ni kita kena lihat. Lama-lama orang minat tuan-tuan. Bulan 6 nanti, saya jumpa pada tuan-tuan, datang sekolah saya. Tengok satu budak yang 3 tahun setengah di hampir Quran. 3 tahun setengah. Adik-adik umur 16, 15, 14 pun tak hampir Quran. Dia 3 tahun setengah. Dah habis juzuk 30, 29, 28 habis. Saya akan bawa. Namanya Darwisha. Mak dia kata, tak lepas-lepas dengar TV tak. Dia terus tengok anak dia. Masa tu dia umur setahun. Saya ajar dari ikhrok tahun, habis ikhrok 6. Masuk 2 tahun setengah, dia boleh hafal Quran. Sekarang 3 tahun setengah, dia dah hafal juzuk 30. Sekarang dia hafal surah Muhammad, juzuk 26. Adik dia umur 2 tahun setengah, dah hafal juzuk 30. Dia main baca depan saya, Tabihis Marabikal Ahla, umur 2 tahun setengah. Adik kakak perempuan dia 3 tahun setengah, dia baca surah Muhammad pada layar. Tanpa tengok Quran. 3 tahun setengah pun. Sebab tu kita kena masuk, membuang kejahilan. Kalau buat TV lah, kalau buat kaset. Saya ceramah di Johor, orang Cina. Orang Cina kan. Di Pulau Pinang, orang Hindu kan. Dan orang Cina di Johor ni tuan-tuan beli TV-TV lah. Setiap bulan 5 TV dia beli. Dia bukan Islam, tapi dia beli TV. Dia bawa kawan-kawan dia main ke rumah, dengar, baca, tengok TV lah. Saya turun di Johor tiga tempat dia main dengan ceramah. Walaupun kuliah subuh dia main. Cina tu tak Islam. Main duduk relax dengan ceramah. Kuliah subuh tak Islam pun tak main. Masya Allah. Nak cari jalan. Membuang kejahilan. Yang kedua, kenapa mereka menolak Islam? Mandai-mandai mengada-adakan cerita. Kata Allah tahun. Sebab mereka tu dalam keadaan cuai. Cuai tentang hari kebangkitan. Cuai tentang hari kiamat. Kalau dia ingat hari bila-bila masa dia boleh mati, dia takkan cakap macam ini. Nyawa kita dengan ihsan Tuhan. Dengan belas ihsan Tuhan, Allah bagi kita hidup. Kalau Tuhan kata mati, hari ini mati kita. Tapi manusia tahun, dia lupa benda itu. Dia lupa dia akan disoal dalam kubur. Dia akan dibangkitkan semula di hari kiamat. Yang ni yang dia tahun. Tadi tuan guru kita ada murai tentang waflah. Dia lalai. Bila buat dosa tak rasa apa. Selama rok. Saya pergi Pulau Pangkor tadi. Sampai di jeti Pulau Pangkor pukul 8 suku. Feri dah penuh. Saya tunggu dia agak kursi. Saya pergi makan. Dah tengok awal ni, pergi sarapan pagi. Tengah duk sarapan ni tuan-tuan. Tengok satu perempuan. Melayu. Pakai baju, pakai seluar ni. Allah tuan-tuan. Saya hak jantan ni pun tak dapat pakai macam tu. Hilanglah tuan-tuan perasaan mati. Hang nak pergi mandi kat pantai. Hang nak naik bot. Pakai lagu tu. Ya Allah. Laki dia bubuh anak dalam beg. Nampak kepala je anak. Tak ada perasaan malu tu. Macam mana lah. Tak ada malu apa. Selama. Tu nama dia ghaflah. Saya pun ghaflah. Sebab saya tak boleh tegur. Ada saya boleh kita tegur dia. Haram. Laki dia ambil anak jemput kepala saya. Saya nipis iman saya. Saya hanya tak setuju dengan hati. Saya tak setuju dengan hati. Yang tu yang mampu buat. Nak tegur. Nak cakap. Nak cegah tak ada kuasa. Nak cakap. Tak larang nak cakap. Hati saya. Duk saya sering tu baca doa. Ya Allah janganlah bagi tempat sering. Ya Allah bagi tenggelam. Takut. Takut. Ini dia panggil sahur. Ni yang tadi. Tek. Buat dosa tak apa-apa. Yang keduanya apa? Lazat kalau buat dosa. Buat dosa ni jadi bangga. Ini nama dia sahur. Buat dosa ni jadi bangga. Tak ada apa-apa. Nak taubat? Lambat lagi. Muda lagi. Relax lah. Dia mari malam ibadah. Tuan-tuan, mak Darwisha ni yang hafal Quran 3 juzuk ni, 3 tahun setengah umur. Umur budak ni 3 tahun setengah, mak dia tak pakai tudung tu. Yang anak hafal Quran, mak tak pakai tudung. Tuan-tuan pelik. Mak dia pakai seluar jeans. Anak 3 tahun setengah hafal Quran. Saya kata kat dia, kak, siapa yang ajar anak kak? Saya. Belum. Saya ada ustaz yang minat agama ni sebab dengar TV ustaz. Tapi insyaAllah, lepas ni saya bertuduh. Saya tanya dekat dia, kenapa? Kenapa lepas ni? Kenapa tak tak? Tak apa lah ustaz. InsyaAllah, tak doa. Dia buat anak dia dulu. Dia tak buat ni. Tak apa. Pelan-pelan. Sabar-sabar. Mudah-mudahan dia juga berubah. Tuan-tuan, rahmat Allah. Mudah-mudahan daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 memberikan banyak manfaat kepada kita. Supaya keluar daripada golongan Al-Qarasun dengan jalan tuntun ilmu dan takut kepada Allah. Jangan menjadi jahil dan jangan menjadi juan. Yang kedua, memang manusia mempunyai berbeza pendapat, berbagai pendapat. Tetapi apabila berbeza pendapat itu, hendaklah dirujuk pada Quran dan Hadis. Bila apa yang Quran kata, kita ikut. Bila Nabi kata apa, kita taat. Maka kita akan jadi elok balik. Bila kita tak setuju dengan Quran, tak setuju dengan Nabi, maka kita akan jadi berpecah belah. Jadi rosak negara, rosak masyarakat, rosak agama kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Cak Razali kerana sudi mengundang saya ke pondok beliau. InsyaAllah saya akan mengundang Ustaz Ustaz datang ke tempat saya pula. Tapi tempat saya taklah sehebat tuan-tuan. Saya tuan-tuan akan pergi pun biasa-biasa saja. Tanah kami tidaklah seluas tanah tuan-tuan. Tanah pekan. Ya, tanah pekan. Lot-lot saja. Dapat 7 lot itu kira luas. Tapi alhamdulillah kita ada buat pondok model. Tapi katanya di Perak. Ya, dia tuan-tuan boleh tengok dalam internet. Boleh tengok lah. Kita punya perkembangan. Mudah-mudahan bila kita saling berziarah di antara satu sama lain, bertukar-tukar pendapat dan nasihat, mudah-mudahan kita dapat memajukan ya institusi dakwah sekolah ini. Mudah-mudahan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وتلزل أقدامهم وسلب عليهم قلبا من كلابك يا قهار الجبار المنتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري الذهاب ويا هازم الأحزاب انزلهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.